mujer para hartaban. Sampai hati membiarkan yang kelaparan. Mengapa begitu gigit hatimu? Beri orang balik. Dikek nginung maning, dikek nginung maning, dikek nginung nginung nginung nginung nginung nginung. Ngaku nih dia mobil laki. Orang ditemu nih jadi wong ngemis.